Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 267. Fardu yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, fardu kedua sembahyang dua rakaat secara berjemaah. Fardu yang pertama khutbah, fardu yang kedua sembahyang jemaah itu sendiri. Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhum bahawa dia berkata sembahyang jemaah adalah dua rakaat berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud meriwayatkan hadis sebagaimana riwayat yang lalu. Sembahyang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas tiap orang Islam yang dilakukan secara berjemaah. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama telah berijma' ini sepakat mengenai perkara tersebut, yakni bilangan rakaat ialah dua dan wajib dilakukan secara jemaah. Untuk mendapatkan jemaah dalam sembahyang Jumaat hanya disyaratkan mendapat satu rakaat yang penuh. Sekiranya ia diperolehi ini satu rakaat, maka sembahyang Jumaat adalah sah. Dan jika tidak, ia wajib ditukar kepada zuhur. Juga disyaratkan bilangan makmum tidak kurang daripada 40 orang yang cukup syarat wajib Jumaat. Sembahyang Jumaat tidak sah jika bilangan tersebut tidak mencukupi, yakni pada pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita dang satu rakaat, maka dapat Jumaat. Bila dapat Jumaat, tak payahlah jadi zuhur, tambah satu rakaat sajalah. Oleh itu, jika seorang yang masbuk datang, masbuk mana orang yang tertinggal, lalu dia mengikut imam pada rakaat kedua, maka sah Jumaat ni. Dia hendaklah menyempurnakan sembahyang Jumaatnya dengan menambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam. Ini bukan masalah bagi kita, dengar sokmol dah. Tapi bagi orang yang tak tahu, jadi masalah bagi dia. Dalilnya banyak soalan-soalan datang kalau bab Jumaat ni, daripada orang-orang muda kita ni. Itu pun masalah, dapat tak serakaat? Dia dah serakaat saja. Di mari tu imam rakaat kedua dah, dia pun masuklah dan baca Fatihah dan rokok apa semua. Nah, jadi permasalahan bagi dia. Kerana dia tak tahu, kurang dengar bagali. Benda-benda lagu ni kita tak dengar sama, tak ada masalah. Kau reti dah. Nah, tapi bagi orang dah reti, oh payah sungguh. Dak reti dah ni nak selesai. Jadi tak sama, jangan patut kita jangan kita anggap kita ni sama dengan orang. Sama ada pada tahu ataupun tak tahu. Kadang-kadang ada orang tanya soalan yang mudah, kita marah. Ada kok. Itu tanya kok mudah sangat. Mudahlah kita pandai, ada orang tak pandai. Payah bagi dia. Jadi kita gitu kalau dang rokok dan tamakninah dalam rokok bersama imam, walau tak dang macam-macam hal, dia panggil dang rakaat. Dang satu rakaat, maka dapat Jumaat. Yang ni bila imam salam, naik tambah serakaat. Ingatlah orang muda-muda. Tak mari lambat sikit. Tapi kalau dia mari tu rakaat yang kedua, dia tak dah nak rokok, dia baru nak takbir, tak imam akak kepala, maka tak dapat rakaat. Bila tak dapat rakaat, tak ada Jumaat, jadi zuhur lah. Jika datang selepas imam bangun daripada rokok, rakaat yang kedua sembahyang Jumaat tidak dikira, dan dia wajib menyempurnakan sembahyang selepas imam beri salam dengan sembahyang zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi kalau dia tak dah, dia mari tu imam rokok dah, dia pun takbir Allahu Akbar, tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Maka tak dang lah nak rokok bersama imam. Faham tak? Kak kedua ni. Maka ikut je lah imam. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud yang kedua, baca tahiyat. Bila imam salam, naik 4 rakaat. Ajar anak-anak. Dah, naik 4 rakaat. Niat Jumaat tu lah. Nampak? Tak payah tukar lah. Aku tukar kepada zuhur pula dah ayam. Kita mari tu tak dang, 1 rakaat maka tak dang jemaah. Bila tak dang jemaah tambah 4 rakaat. Orang yang dang 1 rakaat maka tambah 1 rakaat saja jadi jemaah. Begitu juga para makmum yang mengikut imam telah menyempurnakan sembahyang sebanyak 1 rakaat. Kemudian tiba-tiba mereka atau sebahagian didatangi oleh sebab-sebab yang memaksa mereka berpisah daripada imam mufaraqah. Dan masing-masing menyempurnakan 1 rakaat lagi secara bersendiri. Maka sembahyang jemaat mereka adalah sah. Jika sebab-sebab tersebut berlaku sebelum sempurna rakaat pertama, maka jemaat mereka tidak sah dan ia bertukar kepada zuhur. Yang ni kalau kita dah dapat 1 rakaat, naik rakaat yang kedua ada hak. Nak umpamanya, nak king, nak berok. Jadi kita boleh mufaraqah daripada imam. Kerana 1 rakaat kita dapat dah, dapat jemaat. Nah, kalau tunggu imam, imam baca panjang. Kita pun baca fatihah, rokok cepat-cepat. Nak. Dan baca tayat, salam balik. Umpamanya, nak. Itu panggil ada hak mustahak lah. Jadi dapat dah jemaat. Pasal 1 rakaat telah bersama jemaah imam pada rakaat yang pertama. Dalilnya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'i Ibn Majah dan Daruqutni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rabbi SAW bersabda, Man adraka rakaat minas salatil jumaat wa ghairiha falyudid ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Siapa yang mendapat 1 rakaat sembahyang jumaat dan selainnya, selain daripada Jumaat, maka hendaklah ditambah padanya rakaat yang lain yang masih berbaki. Dengan itu sembahyangnya menjadi sempurna. Jadi sekurang-kurangnya 1 rakaat Jumaat ni. Susah masalah ni. Adab-adab Jumaat dan perkara yang berkaitan. Nah, kalau ada soalan tu atau selalu kan. Pasal bila kita tengok banyak mana soalan, kita nak baki, nak basi masa tu. Tak? Macam ni ada sekeping je. Kita baca panjang. Nah, ini ada sekeping je soalan. Jadi kita baca panjang. Nah, kita taruh ni masalah ni untuk 5 minit umpamanya. Nah, jadi gitu. Takut kita nak habis lah lele panjang dah baca dah sampai pula 15 keping. Aduh, jadi panjang cerita. Nah. Kita tak ada masalah orang tu lah. Nah, main 10 minit dah bang dah berhenti lagi main kelik kelak kelak mata. Nah, dah sedap juga. Wah, ni dah berhenti lagi. Adab-adab jemaah dan perkara yang berkaitan. Dia ada adab dia. Hari Jumaat dan semayang ni mempunyai beberapa adab yang disunatkan. Kerana dia pengulu segala hari. Ni, hak boh sekali hari Jumaat. Nampak? Dia pengulu. Dia ketua. Lepas ni orang tak ambuh ke ketua tu. Orang ambil hari Ahad, cuti umum. Nampak? Tak ambuh ke hari Jumaat. Ni? Ia seharusnya diambil berat, dia diamalkan selalu pada hari tersebut. Di antaranya, ialah 1 mandi. Benda sunat eh. Tapi kena ambil berat. Kerana sunat ni sunnah Nabi. Eh? Nabi pesan, Nabi ajar, Nabi amal. Eh? Mandi jemaah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang menyebut, Ila ja'a ahadukum ila jumaah falyaghtasil. Apabila seorang kamu berada pada hari Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Ila ja'a ahadukum ila jumaah. Sepatutnya terjemahannya gini, apabila datang kepada kamu oleh hari Jumaat. Ha gitu. Ha apabila datang oleh seorang kamu kepada hari Jumaat, maknanya kepada sembahyang Jumaat. Nah, ha, maka falyaghtasil. Maka hendaklah mandi. Mandi ni mandi sunat dengan niat mandi Jumaat. Kalau mandi bubu gitu aja mandi biasa tu. Jadi adab. Tak. Ha memang kita mandi hari Jumaat. Hari Jumaat mandi tak hari Jumaat? Ya. Mesti ya. Ha. Memang orang mandi. Tapi bila niat mandi sunat Jumaat, jadi ibadat. Ha, sebab tu berniat inilah yang menentukan apa yang kita tentukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya senya dapat bagi seseorang itu apa yang ditentukan dalam niatnya. Eh, jadi kita niat mandi Jumaat, dapat pahala mandi Jumaat. Tak niat apa-apa, mandi sajalah. Mandi tabarruk dia panggil. Nak bersejuk-sejuk diri. Siapa yang tak mandi Jumaat, tak berdosa. Kerana dia sunat. Eh, barang sunat saja. Eh? Perintah yang terdapat dalam hari atas memberi makna sunat bukannya wajib. Berdasarkan sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Man tawadda'a yawmal jumu'ati fi fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka itu adalah amalan sunnah dan ia sebaik-baik ikutan. Dan siapa yang mandi maka itu adalah lebih baik afdal. Orang yang ambil wuduk saja tak mandi maka sunnah Nabi dah. Nah, molek dah dia buat. Dan siapa yang mandi pula hari Jumaat lebih baik. Dalam hadis yang pertama tadi Nabi kata pendek faliyartasil. Mandilah. Nah, mungkin makna wajib. Dah datang hadis yang kedua riwayat Tirmizi, fahamlah kita mandi itu sunat saja. Kerana barang siapa mandi afdal. Ini wa tafsirul hadis bil hadis. Hadis mentafsirkan hadis. Nah. Jadi mandi macam biasalah, rata seluruh tubuh macam mandi junub itulah. Nah, cuma hak ni niat akad hadas. So, niat mandi junub, hak ni niat mandi Jumaat. Tak? Orang yang tak mau pergi Jumaat, tak sunat. Nah, dia gitu. Orang yang tak mau pergi. Kerana ada hadis yang lain, barang siapa yang kehendak kepada Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Ini orang nak pergi Jumaat sajalah. Nah? Orang tak mau pergi Jumaat, umpamanya dia nak ada hak nak jaga orang sakit. Nak ada orang nazak apa semua, dia tak mau pergi Jumaat hari ni. Tak, maka dia tak sunat mandi Jumaat. Nah. Ada pun seorang mandi hari raya, semua orang sunat mandi. Nak pergi sembahyang raya ke, tak mau pergi sembahyang raya ke, sunat mandi belaka. Yang kedua, membersihkan tubuh badan daripada segala kotoran, bau, busuk dan seterusnya, memakai minyak wangi dan wangi-wangian. Ini supaya tidak menyakitkan orang lain, bahkan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa gembira untuk bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan yang bersih dan wangi-wangian. Sunat dan sunnah itu bersih tubuh badan. Nah, mandi melalukan air saja, membersihkan tubuh badan, pakai dengan air bau pula, minyak wangi pula, banyaklah boleh fadilat kepada kita. Orang lelaki ni sunat pakai minyak wangi yang kuat baunya. Orang perempuan yang perlahan baunya. Kita balik orang lelaki yang bau slow. Orang perempuan yang bau kuat. Nah, dia panggil terbalik. Terbalik baik dia panggil. Neh? Tak kena gitu. Ulama besar orang lelaki yang kuat bau. Mana kalau nak mari surah ni dia sapa di tapi yang langgang di sini bau dah. Kalau boleh begitu. Tak, dah sunat yang kuat baunya. Tak? Dia begitu. Ini kita ambil hak lembut-lembut. Ambil dah ambil hak lembut-lembut je. Nak orang keras pakai hak lembut. Nak? Mana? Itu keras. Tak boleh kita nak sepotok lagi. Siapa suruh tunjuk. Boleh? Boleh wui sepotok? Haa, kek lagi. Tandi ada minyak wangi kok. Mana? Tapi dia bukan kata salah pakai hak lembut. Tapi yang afdal pakai hak kuat bau. Kuat. Bukan hak busuk bau tu hak kuat. Ada juga minyak atau busuk. Tengok tak? Kalau bawang lapar duduk sebelah apa ada masuk kosong tu semayang. Warna bau pelik ingat gini. Tak? Macam Cina duduk goreng. Bau minyak atau ada juga. Tak? Rupanya salah orang di rumah salah lagi capung minyak tak kapok tu. Tak? Jadi biarlah hak wangi-wangi. Nah, Nabi kasih kepada minyak wangi. Kita kena kasih hetek lah. Pasal kita kekasih Nabi. Tak? Kalau kasih, kita kasih pada satu benda, kita kena kasih hetek lah. Tak? Baru orang panggil kasih kepada kekasih. Ni Nabi kasih kepada minyak wangi. Kita tak rahit. Orang-orang yang ingat, tak main lah minyak wangi. Macam berapa orang. Tak? Padahal sunnah Nabi. Bodoh kamu jawab. Tak? Ambil lah. Jangan tolak. Tolak makro. Nah, tolak makro. Nampak? Orang nak Allah kepada kita, kata ulama, minyak wangi jangan tolak. Nabi pesan jangan. Orang nak Allah set minyak wangi, Allah tangan ambil. Tak? Benda baik. Benda baik. Tapi pelik ada orang tak berahi. Dia berahi minyak-minyak wangi. Tak? Tapi kalau dia jirik yang munah, tiung. Pelik. Dia panggil tercak akal. Tak? Minyak wangi yang Nabi kasih, yang serbuk bau, orang nak proses bukan senang, capung dengan candang, dengan mawar dengan apa. Tak? Nak boleh kebuat, tambuh dia. Tapi kalau dia jirik tiap ayam, nampak? Tengok benda kaki. Tak? Ambil ke tangan tiung, selipas-lipas. Oh, munah. Nah. Berahi pula gitu. Ni sakit pula ke ni. Nah. Tapi kalau orang yang tidak kenali, beri minyak wangi kita ni, kalau tengah-tengah jalan, tak? Tak usah ambil lah. Pada zaman sekarang ni pada berlaku banyak dah dia pakai pukau. Neh, dia pakai pukau. Kalau belah-belah patah barat ni banyak sini. Neh. Dia tengok kita jauh sikit pada orang dia 2 3 orang. Dia pun nak ada teh minyak wangi. Dah. Neh. Orang yang Allah Taala izinkan bila itu habis dengan pitih beri dengan anak kecil kereta beri. Ada juga lagu tu. Ini canggih-canggih sini. Dah, penjenayah ni reka semua. Dah. Pandai-pandai ni. Kita tengoklah seorang penjenayah lawang ngepak boleh. Reboh belaka. Tak? Dua mati, dua cedera paruh. Bukan constable, dua inspektor. Nah, bahagian dadah, dua orang lagi pakar, maknanya mata-mata gelap lah, bahagian jenayah. Nah, mati situ le. Seorang yang tembak, dua pistol. Nah, bahkan dia ni peminat John Wayne. Nah, pandan tembak. Lepas tu baru bising lah, maknanya tak ada baju kalis peluru. Nah, jadi nyaknya polis jadi mangsa. Polis jadi mangsa. Sebab duit ditaburkan pada perkara yang tak ada faedah. Nah, katanya ketua polis negara, kita berperlu 4,000 lagi jaket kalis peluru. Mana benda ni sepatutnya tak berlaku dah pada negara Malaysia yang begini banyak fitih ni. Nah, yang begini mewah, yang begini gah di mata dunia, perlu jaket kalis peluru. Bukan kata kebal nak 4,000. Nah, mana berlama dah boleh. Kalau nak 4,000, 8,000 boleh. Tapi bazir tak tahu benda. Tembok bunga api je 50 juta. Nampak? Mangsanya rakyat termasuk polis diri. Tak ada baju. Baju ada, baju panah dah. Gok tu tahan peluru. Nah, baju kali peluru sepatutnya polis kita lama dah ada. Nah. Nah. Dia bazir tak lain buat tu buat ni masjid aja 4-5 nauti. Dekat-dekat. Nah, main terjun kutuk je berjuta bayar. Terjun Arctic, terjun kutuk selatan, selat Inggeris, renang selat India, macam-macam pesen. Buah fitih belaka. Oh, tak ada faedah. Beli dah baju polis dulu. Nah, tu muju kena orang Hindu, kena orang Islam saja. Nah. Membazir tak satu pasar. Pasar api bandar pun pacar menerang bandar. Nyubuh keliling batu surat tu sampai masang. Oh, biru saja dengan merah. Tak. Lepas masang kebang batu surat. Bola hijau tek kuning-kuning. Tak. Ha. Dia bahasa itu politik-politik sungguh. Dia kata orang tak asu. Tak. Darat ni sampai gelak gugur. Tak nampak cupa pintu pagar rumah tak nampak. Gelak-gelak sungguh. Nyaknya kau orang darat. Tak. Ha. Bandar hak cerah dah. Hak cerah. Pembaziran belaka supaya orang tengok malik. Itu sajalah. Hak benda hak perlu sungguh tak beli. Nah. Yang kedua, membersihkan tubuh badan daripada segala kekotoran, bau busuk dan seterusnya memakai minyak dan wangi-wangian. Supaya mana? Supaya orang rasa seronok, gembira, riang bila berada di tempat wangi. Benda wangi ni malaikat beri. Benda busuk malaikat ci. Sebab tu Nabi larang orang makan bawang. Nah, benda-benda yang berbau, dah busuk mana bawang. Nah, masuk dalam masjid. Melainkan komor dulu, siwak dulu, gonyoh gigi dulu, bersih mulut supaya hilang benda yang tidak sedap. Kerana malaikat duduk di rumah-rumah Allah, masjid dan surga. Nah, jadi bila kita mulut busuk, mari dia pun tembok lagi ya. Dah. Anda telah mengetahui bahawa di antara mereka yang diberi rukhsah keringanan untuk meninggalkan jemaat ialah orang yang makan sesuatu yang berbau busuk yang boleh menyakitkan, mengganggu orang ramai dengan bau tersebut. Sehingga kan ada ulama fiqh yang mengatakan kalau kita makan benda busuk, tak jumpa air nak koma, maka tak sah mari ya semayang. Ganggu orang. Nah, duduk sebelah tu, duduk tengah-tengah sah, baru sudah makan riang. Oh, nak ni orang sebelah. Nah, dan pun lho bau riang. Nah, tu imam tu babah. Nak kata assalamualaikum, Rabbi Rufili. Nak riang punya pasal. Nah, Al-Bukhari meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, La yaghtasilu rajulu yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainas nain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallam al imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Seorang yang mandi pada hari Jumaat, bersuci sekadar mampu, memakai minyak wangi dan menyapu wangi. Memakai minyak ni minyak rambut lah. Dan menyapu wangian-wangian. Kemudian dia keluar dan tidak mencerai, memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di dalam masjid. Tak pisahlah orang yang duduk rapat. Dia pergi masuk celah pula. Kemudian mendirikan semayang sebagaimana yang ditentukan padanya. Kemudian dia diam ketika imam khutbah. Dia ampunkan dosa yang kecil yang ada antara jemaat dengan jemaat yang lain. Yeah? Jadi nak dapat pahala ampun dosa kecil seminggu, ada beberapa syarat Nabi kata. Yang pertama, mandi pada hari Jumaat. Mandi sunat jemaah. Neh, kita pergi jemaah tu nampakkan ampun. Pahala jemaah suku ni tak ada kena-mengena, pahala khutbah lain. Neh, ni nak dapat keampunan seminggu daripada dosa kecil. Ha, kita ni banyak dosa kecil. Tak. Ha. Kalau jenis-jenis tu imam ni tak ada. Dia zina apa semua ini agak tak ada. Dia sepcik lah tengok drama, dengar orang nyanyi. Tak. Tengok muka orang puan, tengok ketinya orang puan tengah jalan. Banyaklah. Tak. Nak boleh ke seminggu ada tiga guni jalur seseorang. Tak. Ha. Tutup imam tu ialah dua guni. Nah. Jadi bila kita nak dapat keampunan dosa kecil seperti itu, Allah Ta'ala hapuskan. Pertama, mandi niat Jumaat. Yang kedua, pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Biar sikit pun. Nah. Dan menyapu wangi-wangian. Nah. Pakai minyak rambut dan menyapu wangian. Apa yang ada lah. Kalau boleh elok yang ada alkohol tu, walaupun ada berlaku khilaf ulama. Tak, kita nak bersih tu. Nah. Jangan dipertikaikan. Jadi elokkan yang ada alkohol. Tak. Ha. Dan bila kita keluar tu tak lakar tak belakang orang. Tak. Ha. Kemudian kita semayang sunat. Syaratnya lagi. Semayang sunat. Jangan terus duduk gitu. Ha. Sekurang-kurangnya kita semayang tahiyat masjid. Kemudian kita diam masa imam baca khutbah. Ha. 6 perkara ni kita buat. Dapat keampunan seminggu. Yang ketiga, memakai pakaian yang elok. Yang ini taklah kita pakai baju, kalau kain pelekat, kalau baju Melayu, jubah-jubah lah. Hak comel sekali untuk semayang Jumaat. Dia ada satu pakaian khok. Tak, tulis di hanger tu, solat Jumaat. Ha, gantung di rumah. Ada yang orang pakaian lain, kita tak pakai. Dia biar comel gitu. Imam Ahmad dan lain meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, man yartas ala yawmal jumu'ati wala bisa ahsana siyabihi wa masa tiba in kana indah summa masya ila jumu'ah wa alaihi sakinah wa lam yatakhatta ahadan wa lam yu'zihi summa raka'a ma qudiya lahu summa intazar hatta yansarif al imam ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Siapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian memakai pakaian yang paling baik, eloklah, dan menyapu wangian jika ada, kemudian berjalan menuju ke Jumaat dalam keadaan tenang, ia tidak melangkah bahu seseorang yang sedang duduk dan tidak menyakitinya, kemudian ia rokok semayang sebagaimana yang ditentukan, kemudian menunggu hingga imam beredar, dosa-dosanya antara dua Jumaat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tambahan daripada hadis yang sebelumnya, iaitulah memakai pakaian yang paling baik. Nabi kata wala bisa ahsana siyabihi. Ahsana mana yang paling comel, hak paling molek. Dak. Ha. Tepahlah khah satu jubah, satu baju Melayu ke, kupan dagami ke, khah untuk semayang Jumaat. Kalau orang pakai hari lain RM5 semeter, biar RM5 setengah semeter hari Jumaat. Baru masuk kata ahsana siyabihi, yang terbaik sekali. Nah, bahasana ni banyak boleh terima. Yang paling comel, yang paling lawa, hok terbaik sekali, hok molek sekali, hok kelas sekali untuk solat Jumaat. Kerana apa? Hari kita berkumpul dan kita solat Jumaat untuk kita berada beramai-ramai, semua mari belaka, berbaris berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakaian kita nak pergi jumpa dengan esko, harganya RM200, ha, biarlah harga nak semayang Jumaat baju kita RM250. Ha, biar gitu. Nah. Kita nak pelik-pelik pakai baju ikut sih sekali. Mentang-mentang nak jumpa Allah kot. Nak baju ikut dan baju panah kot. Sapalah niang sekok. Nak macam ke baju kebaya sekok labuh sekok-sekok. Nak lengang-lengang mana patik sawa apa. Ni hak berlubang-berlubang dia baju. Baju Melayu sapal lengang hak pendek macam ke jadi buat baju kurung Kedah. Ketik baju-baju Melayu tak buat hak baru. Nak. Ha ni pasal apa? Mayang je. Orang kata dah pakai macam sikit. Apa dah sah? Jawab dah. Nah, orang ni dah jawab gitu habis cerita. Nah, bukan kata dah sah mayang ni, baju hujan sah. Nah, mayang. Tak kira. Kok dah mahakuk 5 riyal je sini. Bukan lama dulu. Dulu 300 kok. Nah, ni 5 riyal je. Nah, macam-macam bahasa, orang butang sah, butang kek. Nah, pasal minggu hari Jumaat. Nah, baju kok. Dulu zaman kita cek-cek ni orang pangkal baju kok orang kaya. Dia 300 potong. Nah, 300 lah. Dia ni 300 kuni. Baju kok. Nah, macam-macam pesen ada. Nah, pesen Mr. Bean ada belaka. Nah, tak kira lah. Hak molek sekali. Nah, yang abah pakaian Rasulullah. Nabi pakai jubah dan gamis. Nah, jubah, labuh, belah daripada tekok sampai bawah. Kalau belah sekat dada saja macam kita pakai ni, dia panggil gamis. Tapi yang Melayu panggil jubah. Nah, nah jubah sebenarnya dia potong api. Terus putus, kacing dengan butang pula. Nah. Mana kalau jenis pakai haji Melayu, biar molek. Kain hok kalau mana hok 50 yard semeter. Dak. Ha, dah. Biar boleh hok jumpa dengan Allah kan hari Jumaat, biar lebih pada orang. Nah, apa salahnya? Hok terbaik sekali sebab tak kata. Nabi kata wala bisa ahsana siyabihi, dan memakai pakaian terbaik hok dia dia. Hok lain murah, hok ni mahal sekali. Baru tu. Nah. Ha. Orang Arab lah kalau semain Jumaat, oh molek pakaian dia. Nak kain, nak kain serbang saja buat tapal baru 400 lebih. Apa 500, 600 harga. Hak molek sekali yak mo. Baju apa besaik ni kosong. Nak. Kita ikut pakai. Ni molek ada tulis pula, baju panas ada tulis pula belakang. Nak, dulu kini selamanya. Ada tulis. Lugar kita duduk belakang. Nah. Yang lebih afdal pakai pakaian ada gambar makruh. Makruh dibenci oleh syarak. Neh, ketika solat lah. Ketika solat. Pakai pakaian yang ada tulisan yang mengganggu, yang boleh orang baca duduk belakang. Walaupun benda tulisan tu tak karuk. Tak. Sekolah menengah Tengku Bariah makruh pakai. Neh, jangan pakai baju ada nombor itu nak sembahyang. Neh, itu semua dunia belaka nak masuk sembahyang, jangan ada dunia. Biar kosong, biar pelik. Nah, warna yang paling baik putih. Kemudian hitam. Nah, dan merah. Merah-merah bukan merah nyala gitu. Warna merah. Nah. Tapi hak lain bukan kata haram. Pakailah warna minyak pokok, warna minyak hijau, warna minyak kelabu asap. Jangan biru sudah. Nah. Imam Tirmizi meriwayatkan Nabi yang salam bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum." Wakafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang mati di kalangan kamu menggunakannya. Dalam hadis ini Nabi SAW berkata, pakailah pakaian kalau boleh warna putih. Kerana elaknya Nabi kata, warna putih ini adalah yang terbaik di antara warna pakaian kamu. Hak lain bukan kata haram. Orang lelaki tak boleh pakai warna-warna seperti warna kuning siang. Haa, tak boleh. Itu pakaian orang perempuan. Yang elokkan daripada pakai kuning siang. Haa, kuning siang. Haa, kuning menyala-nyala. Neh, biar kita darah raja pun. Neh, elokkan daripada pakai kuning siang. Kita ada datang hadis yang menegur. Neh, haa. Dan, hendaklah kau kapankan di dalam kain yang putih akan mayat-mayat kamu. Sunat ni. Neh, kalau kita nak kapang dalam kain warna lain pun boleh. Neh, warna belang, warna kotak, warna batik, warna jala, warna bunga boleh belaka. Yang paling afdal warna putih. Neh. Ha. Tapi hak ni kita jaga sangat. Nak. Ha, hak sunat je. Kapang mayat kain putih sunat je, bukan wajib. Nak. Tapi hak wajib tak jaga. Nak. Allah kata jangan kamu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman. Molek-molek ada. Ahli sama hidup. Faham? Ha, tapi dah nampak sunat. Oh, jangan main. Tak. Ha, kita tak senang kita ni. Neh? Ha, benda sunat boleh. Tapi hak fardu tu kita tinggal. Hak wajib. Hak merosakkan akidah tak jaga. Nak? Ha. Yang keempat, memotong kuku dan memperelokkan rambut. Berdasarkan hadis Al-Bazzar dan Musnadnya, Nabi Muhammad SAW memotong kuku dan menggunting misalnya pada hari Jumaat. Neh, potong kuku. Neh. Ha. Sunat potong jari telunjuk kanan dulu. Lepas tu jari neh, tengah. Neh. Ha, lepas tu jari manis, jari kelingking, jari ibu. Tak. Ha. Kemudian jari kiri pula kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Tak. Ha. Lepas tu nak ikut sukalah mana-mana harus, tak ada masalah. Neh, ha, cuma masalah sunat saja. Neh, kuku tu sunat tanam. Sunat tanam kerana mengikut perbuatan sahabat. Neh, sahabat-sahabat dia tanam kuku. Sambung rambut misal-misal, neh tanam. Neh, ha, tanam. Bukan kata gali dalam, ambil kayu sikit belakang rumah, buat-buat gitu kamu. Nah, sunat tanam. Neh, ha. Daya buat-buat tu nesang. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda manil tasala yaumul jumu'ah ghuslan janabah sumaraha fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabsha aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Fa'idha qarajal imam hadaratil malaika yastami'una dhikra. Siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, iaitu membasuh seluruh tubuh dan kepala, mandi rata, kemudian dia pergi ke masjid, maka seolah-olah dia telah bersedekah kerana menghampirkan diri kepada Allah dengan seekor unta. Siapa yang pergi pada saat yang kedua, seolah-olah dia bersedekah dengan seekor lembu. Siapa yang pergi pada saat yang ketiga, dia seolah-olah bersedekah dengan seekor kambing yang bertanduk. Siapa yang pergi pada saat yang keempat, dia seolah-olah bersedekah dengan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada saat yang kelima, dia seolah-olah bersedekah dengan sebiji telur. Kemudian apabila imam keluar menaiki mimbar, pada malaikat, para malaikat hadir bersama mendengar nasihat dan peringatan. Ini dalam hadis ini menyatakan kelebihan pergi awal. Yang paling awal seolah-olah kita sembelih bimakan korang seekor unta. Kata setengah ulama, lepas pada solat subuh pergi selalu. Daripada lepas solat subuh pergi selalu. Tak? Saat yang kedua, macam sedekah seekor lembu. Pahalanya. Seekor lembu. 2,000 seekor. Macam we orang 2,000 ria. Tak? Saat yang ketiga, macam beri kambing yang ada tanduk. Kambing yang ada tanduk lebih habar daripada kambing tak ada tanduk. Kalau kita nak korban. Daripada hadis ni jadi dalil. Tak? Nabi tak kata kambing saja, kambing bertanduk. Saat yang ketiga, saat yang keempat, pergi pukul 12:30. Macam beri seekor ayam. Tok Imam nak naik, nak tubik lele dah baca khutbah baru sapa. Macam beri sebutir telur. Mana? 30 sen. Kita muka telur kita. Ramai muka telur. Tak apalah telur-telur pun lama-lama banyak kot telur. Tak? Jangan nak mari terus. Kadang-kadang dah lah boleh telur. Tok Imam pula. Allahu Rabbi. Baca khutbah tak tahu ke benda. Hari Jumaat lepas tu kita ada ceramah di Kemamang. Jadi habis ini pukul 11:30 tolak balik. Dan sampai sini pukul 1. Lalu dah aku masjid usila pun, tapi tak sabar berhenti lah. Sekali orang ramah pula lalu balik. Jeng pula. Semayang di Batu Buruk lah. Di Batu Buruk dah lah semayang bila kalah. Pukul 1 Tok Imam hadari pula. Satu tak tahu buka telur dah butih kerici dulu. Gitu orang rumah yang rokaat pertama. Siapa? Butih kerici dulu. Yang keenam, semayang 2 rakaat ketika memasuki masjid. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah wal imam yakhthub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz bihima." Bila seorang kamu datang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka rakaklah semayang 2 rakaat dan lakukanlah dengan cara yang ringan dan sederhana. Ini jadi dalil bahawa jangan kita duduk kalau imam baca khutbah sekalipun. Manakala imam telah habis khutbah, baru kita tidak lagi sunat sembahyang tahiyat masjid. Walaupun imam tengah membaca khutbah, hendaklah kita sembahyang 2 rakaat. Lepas tu salahlah orang kata tak boleh sembahyang tahiyat masjid ketika khatib baca khutbah. Kita kata pasal apa tak boleh? Pasal apa dia terkena diam. Kan kena diam bila orang baca khutbah. Bila kita sembahyang, kita bercakap-cakap. Dia tak faham masalah. Kalau diam ini bercakap dengan orang lain. Ada pun semayang yang orang panggil cakap. Kita menajak dengan Allah. Dalilnya orang yang belum lagi semayang tayat masjid, Nabi kata, walaupun wal imamul yaktubu wal yarka' dia kata. Imam sedang baca khutbah sekalipun, hendaklah dia semayang 2 rakaat tayat masjid. Kalau duduk, makruh. Kalau tak sengaja duduk, boleh bangun lagi kalau pendek masa. Jadi kalau tengah imam baca khutbah, khatib baca khutbah, hanya sunat tayat masjid yang disunatkan. Hak lain tak sunat, jangan buat. Jangan buat hak lain. Tayat masjid sahaja. Ini dilakukan bila khatib belum sampai ke penghujung khutbah. Kini khutbah telah sampai ke penghujungnya, maka dia hendaklah menunggu untuk mendirikan semayang jemaah. Ini wajibkan. Tapi kalau khatib duduk dalam doa dah, nak habis dah doa dalam khutbah yang kedua, maka kita tunggulah. Nah, kita tak payahlah tayak masjid kerana nak semayang jemaah dah. Dua rakaat semayang ini akan luput, tidak disunatkan lagi bila seorang duduk dalam masjid. Oleh itu, jika seorang masuk ke masjid dan duduk, maka semayang sunat tidak lagi boleh dilakukan. Malah dia wajib berada dalam keadaan tersebut, iaitu duduk dalam keadaan diam, mendengar khutbah hingga semayang mendirikan. Kalau kita duduk dah, tidak lagi boleh bangun. Melainkan kata ulama, baru duduk dengan tersalah. Naik semula, boleh lagi tahiyat masjid dua rakaat. Nah, kerana tinggal, makruh. Tapi kalau duduk lama dah, putu walak dah lah. Tak boleh bangun lagi tahiyat masjid walaupun baru teringat. Bahkan wajib duduk situ, sapa kepada habis khutbah. Dah ingat dah, walaupun kita mari lewat, kita luput dah fadilat mari awal. Telur pun tak dapat dah. Jangan pula kita luput tahiyat masjid. Nampak? Nah, dapat lagi pahala tahiyat masjid. Yang ketujuh, diam mendengar khutbah. Adab dia lagi. Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim serta lain meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yaktubu faqad laghauta." Apabila kamu berkata-kata pada sahabat kamu pada hari Jumaat dengan perkataan diam sekalipun ketika imam sedang baca khutbah, maka sesungguhnya kamu telah lagha, yakni lalai. Menurut riwayat Abu Daud daripada Ali radhiyallahu an, sesiapa yang lalai, wa man lagha falaysa lahu fil jumu'atihi tilka syai', siapa yang lalai maka dia tidak mendapat sesuatu pun dari jumaatnya, tidak dapat ganjaran yang diminta dan pahala yang diharapkan. Maksud lalai ialah percakapan yang tidak baik. Jadi pendapat yang muktamadnya, maksudnya barang siapa yang pesan pada orang lain dengan kata diam, jangan bising, diam eh, jangan bising umpamanya, diam dengar khutbah, maka perkataan itu lagha. Sepatutnya perkataan itu tazkirah, memperingatkan orang lain, maka tazkirah ini dapat pahala. Tapi tazkirah ketika orang sedang baca khutbah, khatib sedang baca khutbah, lagha. Mana lagha, tak ada pahala. Kalau orang bising-bising taiwan ngajar taiwan semayang, kita berkata diam, jangan bising, boleh pahala. Tapi ketika imam sedang baca khutbah, kita kata diam, tak boleh pahala. Bukan tak boleh pahala jemaah, kita tak boleh pahala kata diam ke orang lain tu. Ulama-ulama menyebut, dimaafkan kita buat isyarat saja. Nampak? Buat isyarat diam. Gimana Haji Mak kalau nak suruh orang diam isyarat? Tu duduk. Duduk. Ni, makan. Ini. Dah rajin ngundi. Tak tengok dia pun kat orang ngundi. Kalau nak kat orang pilihan raya kan buat kampung gini kan. Tak. Maknanya jangan kabur membakar benda. Leh. Diam. Leh. Dia begitu. Adab-adab umum pada hari Jumaat. Leh. Hari Jumaat merupakan hari yang paling afdal mulia dalam seminggu. Ia punya adab dan perkara yang sunat dan seharusnya kita ketahui dan seorang Muslim untuk dilaksanakan sekadar termampu. Jadi kita tahu dulu adab dan fadilat baru kita rasa gemar. Nah, dah kita dengar dah tak mau buat. Nah, punya pasal lah. Sekurang-kurangnya kita dengar dulu nilai harga sesuatu perkara yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah. Di antara yang pertama disunatkan baca surah Al-Kahfi, bukan surah Yasin. Ingat eh, bukan surah Yasin. Dah kalau baca Yasin, tak berdosa. Nah, bukan kata berdosa. Dia ni marah tu, dia kata bida'ah dalalah baca Yasin malam ni ma'ah. Nampak? Ni tak asyik, jangan melampau sangat. Tak, ulama-ulama kata tak sunat dan bukan sunnah baca Yasin pada malam Jumaat. Maksud kata ulama tu bukan bida'ah dalalah. Dah, maknanya surah Yasin ni sunat dibaca pada sebarang masa. Tak, sebarang masa. Neh, mana malam Jumaat boleh, malam Sabtu boleh, malam Khamis boleh. Jangan tunggu malam Jumaat sahaja baru nak baca Yasin. Situ maksud ulama. Nah, ni tak pergi faham selalu sesak. Apa pula sesak baca Yasin ni? Neh, tak ada sesak apa. Neh, jadi jangan melampau sangat. Nah, dia sederhana. Yang sunnahnya baca surah Al-Kahfi pada malam dan hari. Surah Al-Kahfi ni mengambil masa lebih kurang 25 minit. Lebih kuranglah 25 minit. Neh, tak banyak 25 minit. Neh. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi fi yaumin Jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal Jumu'atain." Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan mengurniakan kepadanya cahaya selama antara dua Jumaat. Jadi dua Jumaat disinarkan cahaya kepada cerah, cerah-cerah menerang dua Jumaat. Maksudnya dua minggu dapat cahaya. Cahaya-cahaya ni maksudnya dapat rahmat daripada Allah SWT dan kemuliaan. Ha, ni kita nak. Nak kemuliaan orang manusia beri, tak kekal tu. Kemuliaan Allah SWT beri, kekal. Yang kita dapat lihat cahaya ni pada bila kita hari bertemu dengan Allah nanti. Nak. Ha. Hak kemuliaan hak manusia beri, tak kekal lama. Allah hina waktu orang manusia mulia. Ha, tak jadi mulia. Orang yang mulia ni orang yang Allah muliakan dia. Walaupun manusia hina. Nak. Jadi baca surah Al-Kahfi pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh. Apa sebab sunat baca surah Al-Kahfi pada Jumaat? Kata setengah ulama, kerana surah Al-Kahfi ni ada sebut cerita hari kiamat. Tak, maka tak berlaku kiamat mereka hari Jumaat. Tak. Ha. Jadi mana-mana surah masjid yang doa amal surah baca Yasin, tak bolehlah tukar kepada surah Al-Kahfi. Tak, dan surah Yasin baca pada malam lain boleh. Nak baca juga pada malam Jumaat, ah ha, boleh, tak ada salah, tapi janganlah kita kata jangan iktikad mesti baca pada malam Jumaat. Tak. Neh. Kalau nak baca juga boleh, tapi jangan tinggal hak sunnah yang paling afdal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi baca dulu lebih kurang 25 minit, baki 15 minit lagi nak baca surah Yasin. Jadi dua. Boleh dua pahala besar. Nak. Ha. Kalau tak mau baca malam lain, nak malam Jumaat juga, pada malam lain ada orang ngajar, ada kuliah. Tak, malam Jumaat free. Ha? Ha, tak ada kerja apa-apa. Tak apalah. Baca juga lah Yasin, tapi baca surah Al-Kahfi dulu. Neh, kerana hak ni datang beberapa nas daripada Nabi, daripada sahabat suruh baca sebut yaumal Jumaat. Nampak, pada hari Jumaat. Ha. Al-Kahfi 25 minit, Yasin 15 minit, 40 minit. Nah, lambat lagi pula nak masuk Isya. Neh, dan minta doa dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah pun. Neh. Ha. Yang kedua, disunatkan banyak berdoa pada hari dan malamnya. Ini berdasarkan pada apa diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW telah menyebut mengenai hari Jumaat dengan sabdanya, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullah ta'ala syai'a illa a'tahu iyyah. Pada hari tersebut terdapat satu masa apabila seseorang hamba muslim berada padanya dalam keadaan mendirikan sembahyang berdoa kepada Allah SWT, maka Allah akan memperkenankan apa yang diminta. Jadi yang paling terbaik sekali kita banyak berdoa hari Jumaat. Hari Jumaat yang terbaik sekali kita berdoa dalam sembahyang, lebih baik. Nah, dalam sembahyang dua tempat berdoa, yang pertama dalam sujud, yang kedua sebelum memberi salam. Nah, minta lah. Walaupun kita minta apa saja, syarat jangan minta putus silaturahim, minta perkara dosa, Allah akan perkenan. Perkenan ni lambat banget orang kata. Nah, kalau tak lambat, cepat. Ni gitu. Nah. Baginda mensyaratkan dengan tangan untuk menunjukkan tempoh masa tersebut adalah pendek. Nabi buat isyarat bahawa pada hari Jumaat ada satu saat yang mustajab, tapi tak lama, saat itu sekejap saja, bukan kata 15 jam dalam hari Jumaat. Adalah sekejap. Maka perbanyakkan doa itulah memungkinkan lagi kita kena pada saat yang mustajab. Nah, dan berdoa ni ingatlah, tak mesti kita kena duduk atas tikar semayang. Tak mesti pakai serban, pakai jubah, pakai baju Melayu. Nah, tak mesti kita duduk dalam keadaan ha, maknanya menghadap kiblat dan sebagainya. Boleh berlaku berdoa dalam duduk dalam kereta. Boleh tengah tunggu lampu merah. Nah, ha, nak nali jam, baca doa dulu. Nah, ha, dalam kita duduk tunggu orang jual ikan mari, baca doa. Tengah-tengah ramahnya, baca doa. Boleh berlaku. Dalam duduk baring, dalam duduk, dalam sipuh, dalam sila, dalam geng-geng, dalam negak, boleh berlaku. Tak, yang paling afdal dalam keadaan menghadap kiblat, tak memakai kain menutup aurat dan ada wuduk. Ha, itu yang afdal saja. Neh. Yang ketiga, disunatkan banyak selawat atas Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat dan malam. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Inna min afdali ayyamikum yawmal Jumaah, fa'siru 'alayya min as-salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal mulia ialah hari Jumaat. Kereta TAB 1713. Tolong alih eh. Jadi ganggu orang nak masuk sakok. Neh. Ha. TAB 1713. 1713. Neh. Tolong alih dengan segera lah. Neh, kesian ada orang. Neh. Ha, lalu orang penghuni flat ni ada nak masuk, nak keluar sakok. Gilah, bangun dengan segera. TAB 1713. Neh. Sungguhnya hari yang paling afdal mulia ialah hari Jumaat. Oleh itu perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut, kerana selawat kamu ke atasku dibentangkan kepadaku. Neh, Allah sampaikan selawat kita kepada Nabi. Neh, paling afdal sekali hari Jumaat. Hari lain boleh kita selawat. Tak ada masalah. Salawat ni perintah yang umum. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang beriman, selawatlah kamu atas Nabi dan bersalamlah ke atas dengan sebaik-baik. Jadi umumlah perintah ni. Nah, kemudian datang pula dalam hadis, maka fa'asiru alayya fihi minas salah. Maknanya hendaklah kamu perbanyakkan pada hari Jumaat daripada selawat ke atas. Maknanya pada hari lain kita berselawat. Pada hari Jumaat tambahlah. Kalau hari lain kita 10 kali selawat, hari Jumaat kurang-kurang 15. Kalau hari lain 100 kali sehari, hari Jumaat biar 200 kali. Dia lagu tu. Neh, macam sedekah juga. Neh. Ha, kalau bulan lain kita sedekah. Neh, sedekah dah. Bulan Ramadan tambah lagi biar lebih daripada bulan lain. Neh, nak cari kelebihan tak nilah. Jadi tak salah, selawat ni di mana-mana boleh. Neh, di mana-mana boleh. Tak ada masalah. Dalam kereta, atas kereta, bawah kereta, tengah beki kereta, bawah lori, tengah jalan, tepi jalan. Tak. Ha. Boleh selawat. Boleh pahala. Neh, perbanyakkan selawat. Dia gitu. Neh. Ha. Sembahyang sunat an-naflu. Wallahu'alam. Kita ada dua soalan. Soalan yang pertama, bolehkah kita charge bateri handphone kita di punca elektrik di surau atau masjid? Apa hukumnya, haram atau harus? Soalan yang kedua, duit derma masjid, tabung masjid. Ha, ni hal masjid je ni. Beri hadiah ke Tok Bilal Masjid. Apa hukumnya? Dah? Ha. Eh, tak pergi lagi ni, kereta ni. Tak alih lagi. Dah? Ha. Faham ni lah kata hal ni. Neh? Duk pong lagi ni. Neh? Kita tak dengar tuan ni ke gua ni? Neh? 17-13 ni kata tak? Ha? Alih lah. Jadi balah susah. Marah dia orang. Orang tak mau mari dah surah ni. Nak? Sakok pula buat sakok kereta kau orang marah lagi. Nak? TAB 1713. Masalahnya kita pakai handphone tapi kita cah bubuh dalam soket surga. Ini biasa ni. Tak imam. Jadi hukumnya haram atau harus? Nampak? Hukumnya haram atau harus? Neh? Baik. Dia nak tahu hukum dia, kita nak tengok tujuan. Apa diletak soket situ. Neh? Macam kalau zaman dulu tak ada ni, masalah dia tak berlaku. Neh? Zaman dulu orang buatkan air sabin untuk wuduk, untuk mandi junub. Tak? Di masjid, di surau. Kita guna buat basuh kereta. Bukan tujuan dia. Haram. Tak? Lepas tu kalau letak sekarang ni, kalau letak soket untuk gunaan alat-alat elektrik untuk kegunaan surau dan masjid tu. Tak, mana untuk kegunaan orang ramai lah. Jadi kalau nak cas handphone ni, hak ni individu, jadi hukumnya haram. Nah, jadi dia kena kafarah. Kafarah dia kena letak duit dalam tabung masjid dan surau tu. Nah, kerana guna duit, walaupun tak sampai RM1, dia cas ada 20 sen, 30 sen, letaklah RM1. Nah, sebagai kafarah. Ingat tu lah. Lepas tu orang bubuh kipas untuk orang mesmayang, untuk orang buat aktiviti di situ. Kita guna untuk individu. Dia tidur kek-kek tengah hari. Nak nombor 5 kipas. Rumah dia nombor 2 ya buka. Kalau kipas orang nombor 5. Dapat musik ketang lagi kipas. Nak, maka kafarahnya letak duit dalam tabung itu yang kita dengar daripada Tok Guru. Nak, mudah-mudahan dapat mengkafarahkan kesalahan kita. Buh duit. Nah, jangan buat lebih-lebih suka, kita tak boleh. Melainkan dia mesurah dia, masjid dia, ataupun dia bayar bil. Ha, tak apa. Dia bayar bil. Hak surah tu dia bayar bil. RM50 sebulan dia yang bayar, duit dia. Ha, tak apa. Nah, dia nak cas telefon, dia nak cas tisu, tak apa. Dah dia yang bayar. Masalahnya bukan berkait dengan rugi soket, rugi bayaran tu. Nah, 10 daripada kocek dia. Jadi berjaga-jagalah. Nah, banyak letak duit dalam tabung nak supaya mengkafarahkan hak kita duk guna secara tidak sebenar ni. Nah. Kemudian duit derma masjid, tabung masjid, beri hadiah ketuk bilal masjid, apa hukumnya? Nah, beri sebagai sumbangan lah. Tak, untuk imam, orang beri kadang-kadang. Tak, masjid-masjid kampung ada kak. Tak, jadi sumbangan daripada orang derma, orang ramah, diambil sebahagian, bukan semua lah. Beri sumbangan untuk orang yang mengimarahkan masjid. Hukumnya harus. Nah, hukumnya harus. Setuju atau tak setuju, tu ulama kata. Hukumnya harus. Tak, kerana tujuan tabung ini untuk kegunaan perkara-perkara yang berkaitan dengan masjid. Termasuk juga beri sumbangan kepada Tok Imam, Tok Bila, penceramah dan sebagainya untuk menjaga dan mengimarah, menghidupkan masjid dan surau itu. Jadi yang berkait dengan perkara-perkara ini harus menggunakan tabung tersebut. Nampak? Harus lah. Dah ulama kata, kita kata harus. Tak. Yang tak boleh benda lain. Kita nak guna untuk benda lain. Tak boleh. Bukan untuk masjid, untuk balai raya. Tak boleh lah. Guna sebahagian daripada tabung masjid untuk buat baiki balai raya. Tak boleh. Nah, untuk islahkan kebajikan masjid tu. Maksudnya kebajikan banyak. Tukar sejadah, bayar api, beli mikrofon, imam dan bila elang dia. Tak, duit minyak penceramah. Boleh lah ke? Nampak? Boleh, kerana umum. Yang khusus, tak boleh. Umpamanya dia buat satu tabung khas. Malam ni berjalan belaka. Tujuan kutipnya, kerana kita nak buat satu menara baru di masjid kita. Tu khas. Sebut menara. Nah, bila sebut untuk buat menara saja, dah diguna untuk lain. Walaupun awak kalah, tak boleh. Melainkan telah digunakan untuk buat menara, lebih baru boleh pergi kepada lain. Itu khas tu. Kalau tabung saja, dia umum. Bila umum, segala perkara yang berkait, nak membaik dan kebajikan masjid yang surah, boleh. Dah? Tak ada soalan dah. Tak ada soalan, kita berhenti. Apa perlu? Ada makan lagi, Mak? Ini? Ada. Pasal tengok molek je, nyara-nyanda tu sekali dengan tu mata. Nah, kuih raya. Eh? Ke nasi mana ni? Nasi? Oh, jangan balik belakang dah. Malam ni haji, Mak. Eh? Ayam ke lembu? Tak main ayam. Tak main. Dia ada cocok enzim dia ni. Nah, main lembu dia ni. Lembu makan meh lah ke lembu kapung? Lembu kapung. Nampak. Jadi jangan baliklah, diwajibkan makan belaka. Neh. Dan jangan lupalah tabung-tabung hak ada tu pakat letaklah. Nak, bukan nak bayar ke lembu untuk kebajikan surau kita di masa yang akan datang. Nak, pakat makan leh. Jangan balik walaupun ada kerja, ambil lah sikit lubulah kocek. Neh. Makan-makan belaka, kerana makan ramai ni berkat. Berkat ramai. Nak, kita makan seorang tu memang dah sedap di rumah. Tu seorang kita. Nak. Ni hak ramai. Nah, Haji Mak pula ketua murid. Nah, hak lembu hak dia. Neh. Neh, maka lebih-lebih lagi berkat lagi kita pakat makan ramai-ramai ya. Seorang. Ya? Jangan tinggal seorang, Haji Mak kata, kena makan belaka. Dak, SBSB pun makan belaka. Neh, mari belaka makan. Tak ada masalah. Neh, kita beri belaka. Neh, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.